puji-pujian kita? Kalau saya sangat menikmatinya, dan saya tidak akan menukarkan pengalaman berbakti bersama, bernyanyi bersama seperti ini untuk pengalaman apapun lainnya di muka bumi ini, kalau berada di dalam kuasa saya untuk memilih. Oleh sebab itu, kita patut mengucap syukur untuk Tuhan, kepada Tuhan untuk apa yang kita miliki pada saat ini, yaitu suatu kesempatan untuk berbakti kepadanya dan merenungkan firman-Nya. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini kami berkumpul bersama sebagai suatu jemaat di sini untuk memuji nama-Mu dan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami mengkhususkan suatu waktu ini, biarlah Engkau yang memimpin dan menerangi hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang akan kami pelajari ini bisa menjadi suatu pedoman bagi hidup kami. Kami ingin semakin mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau membantu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, pernahkah kita merasa, kok saya mau cari kehendak Tuhan? Saya mau tahu apa keinginan Tuhan dalam hidup saya. Tapi kenapa Tuhan tidak menjawab? Atau saya ingin melakukan suatu rencana, tapi kenapa Tuhan tidak izinkan? Atau mungkin ada pernah kita mengalami suatu musibah atau kegagalan pada rencana kita, lalu kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan hal ini terjadi? Dan seringkali banyak sekali orang Kristen mengalami kesulitan di dalam mengerti kehendak Tuhan, di dalam mencari kehendak Tuhan. Sehingga banyak sekali orang Kristen yang berkata, ah, saya tidak tahu kehendak Tuhan dalam hidup saya. Kehendak Tuhan adalah suatu misteri, kita tidak bisa mengetahuinya. Oh, tetapi saudara, sebenarnya ini adalah suatu pemikiran yang salah. Tuhan memberikan kepada kita suatu firman, supaya kita menggali firman itu dan mengetahui kehendak Tuhan di dalamnya. Dan kehendak Tuhan bisa kita mengerti, dan bisa kita pelajari, bisa kita ketahui, saudara. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Markus pasal yang ke-9. Markus pasal yang ke-9, kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-43b. Kita akan baca bersama-sama Markus pasal yang ke-9 ayat 43b sampai pasal 10. Markus pasal 9 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Markus pasal 9 ayat 30 sampai 32 kita akan baca bersama-sama. Kalau sudah dapat, 1, 2, 3. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan tiga hari ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Nah, saudara, baru saja kita membaca satu perikop di mana murid-murid Tuhan Yesus telah diberitahukan terlebih dahulu bahwa Tuhan Yesus harus mati, dan kemudian pada hari ketiga akan bangkit. Sebenarnya sudah beberapa kali Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya. Tercatat 3 kali paling sedikit. 3 kali Tuhan Yesus menubuatkan kematiannya sendiri dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Namun anehnya, ketika Tuhan Yesus benar mati, ternyata murid-muridnya masih sangat sedih dan murid-muridnya masih seolah-olah tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus pasti akan bangkit. Mereka seolah-olah sudah lupa bahwa Tuhan Yesus pernah menubuatkan bahwa dia pasti akan mati, diserahkan kepada ahli-ahli Farisi itu, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tetapi kemudian pada hari ketiga ia akan bangkit. Mereka lupa. Dan ini membuat kita jadi bertanya-tanya, kenapa murid-murid Tuhan Yesus yang sudah siang malam bersama Tuhan Yesus, kemudian diberitahukan suatu fakta yang begitu sederhana, bisa seperti linglung dan kehilangan ingatan sama sekali? Saudara, kita bertanya-tanya seperti ini bukan tanpa alasan. Dan sebenarnya juga, saudara, Banyak orang Kristen pada zaman ini, mereka juga sebenarnya sudah Tuhan beritahukan. Di dalam firman-Nya ini, sudah banyak sekali kehendak, rencana-rencana Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Namun seolah-olah orang-orang Kristen tersebut lupa dan linglung, dan tidak tahu apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Nah saudara, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk mempelajari hal ini dan melihat kira-kira alasan apa-apa saja yang mungkin menyebabkan murid-murid Tuhan Yesus sampai mengalami hal ini. Nah saudara, hal alasan-alasan berikut ini juga sangat mungkin terjadi pada salah satu di antara kita pada malam hari ini. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan aja, dan jangan sampai kita menjadi salah satu dari alasan tersebut. Kita akan mulai dengan alasan yang pertama. Nah sebenarnya ini mungkin tidak bisa diaplikasikan kepada para rasul. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8, kita akan baca, saya akan bacakan ayat yang ke-43. Yohanes pasal 8 ayat 43. Di situ Tuhan Yesus berkata, "Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku." Ayat 44, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Saudara, kemungkinan yang pertama adalah apabila seorang Kristen tidak mengerti kehendak Tuhan adalah dia belum diselamatkan. Mungkin ini tidak kita aplikasikan kepada para rasul murid-murid Tuhan Yesus itu. Namun saudara, pada zaman ini banyak sekali orang Kristen yang bisa masuk ke kategori ini. Barangkali saja apabila dia mencari-cari kehendak Tuhan tapi tidak dapat, barangkali saja sebenarnya dia belum diselamatkan. Oh saudara, ini bukanlah satu kemungkinan yang sangat kecil sekali sampai tidak perlu kita perhatikan. Tidak. Tetapi pada zaman ini saudara, sudah bukan suatu hal yang mengherankan lagi apabila ada orang yang namanya Kristen tetapi sebenarnya belum diselamatkan. Dia bisa saja sudah datang ke gereja selama puluhan tahun. Mungkin datang ke gereja lebih dari 2 kali seminggu. Mungkin aktif, entahkah dalam paduan suara menjadi guru sekolah minggu kah atau apa. Tetapi belum pernah benar-benar bertobat, mengaku dirinya orang berdosa, menyesali semua dosanya itu, dan menerima bahwa Yesus sudah mati menggantikan semua dosanya di atas kayu salib. Dia belum pernah menerima hal itu. Oleh sebab itu hanya dari sejak kecil dia tumbuh dewasa oleh sekolah minggu, kemudian menjadi agak dewasa sedikit remaja, kemudian dibaptis, kemudian dewasa, tetapi belum pernah mengalami regenerasi di dalam hatinya. Oh saudara, orang-orang sedemikian ini tentu tidak dapat menemukan kehendak Tuhan. Dia mau baca Alkitab seberapa kali pun, sampai 1000 kali pun, saudara, dia tidak bisa menilai apa yang terdapat di dalam Alkitab ini. Karena dia tidak memiliki roh Yesus di dalam dirinya, sehingga dia tidak mengerti apa kehendak Tuhan. Apakah kita pada malam hari ini termasuk pada golongan ini, saudara? Oh, jangan sampai. Banyak sekali orang Kristen tidak mengerti apa itu keselamatan, tetapi yang di grafe seharusnya sudah harus mengerti bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menggantikan kita dihukumkan. Sehingga ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Yesus yang menggantikan kita itu telah terhitung mati bagi kita. Sehingga kita tidak perlu lagi dihukum, saudara. Tetapi kita telah memiliki hidup yang kekal. Apakah Anda telah memiliki hidup yang kekal, saudara? Amin. Oke. Alasan yang kedua, saudara. Mungkin kita kembali lagi ke Markus tadi itu. Alasan yang kedua, tetapi kita akan lihat Markus pasal yang ke-8. Mengapa bisa sampai murid-muridnya tidak mengerti apa maksud Tuhan? Coba kita lihat dalam Markus pasal yang ke-8. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-31. Ini adalah catatan mengenai pengakuan Petrus. Sesudah pengakuan Petrus, sorry. Ayat 31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, saudara, alasan yang kedua adalah kesombongan. Kesombongan, saudara. Baru saja di perikop yang sebelumnya, mulai dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30, Petrus bersaksi tentang siapa Tuhan Yesus itu sebenarnya. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku? Ada yang bilang Elia, ada yang bilang nabi itu, ada yang bilang guru, dan lain sebagainya. Tetapi apa katamu? Lalu Petrus mewakili semua murid-muridnya, menjawab bahwa engkau adalah Mesias. Oh saudara, ini adalah jawaban yang tepat. Ini adalah jawaban yang tepat. Dan Tuhan Yesus memuji Petrus. Kalau Anda boleh baca di dalam Matius pasal yang ke-16. Di situ Tuhan Yesus memuji Petrus. Berbahagialah engkau, kata Tuhan Yesus. Oh, Petrus di situ mungkin kepalanya sempat membesar. Entah beberapa kali lipat. Ya. Mungkin dia serasa melayang. Oh, berbahagia. Dan mungkin ada sangat kemungkinan bahwa dia menjadi sedikit sombong di situ, saudara. Sehingga dia berani berkata kepada Tuhan Yesus. Dia berani menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur Tuhan Yesus, saudara. Betapa beraninya Petrus. Mungkin ada sedikit kesombongan di situ. Nah, sebenarnya sombong itu apa, saudara? Sombong itu adalah menilai diri secara berlebihan. Menghargai diri sendiri secara berlebihan. Itu adalah sombong. Kalau Tuhan Yesus dipuji, Tuhan Yesus disembah, apakah itu sombong? Oh, tidak. Karena memang Tuhan Yesus layak disembah. Tuhan Yesus layak menerima puji-pujian. Tetapi ketika manusia menilai dirinya sedemikian rupa sampai, oh saya harus dipuji, saya harus dihormati sedemikian rupa, melebihi nilai dia yang sesungguhnya, maka dia bisa dikatakan sombong. Nah, sombong itu adalah menilai diri lebih daripada apa yang seharusnya. Secara berlebihan, saudara. Nah, sombong ini menurut Alkitab adalah sesuatu yang begitu berbahaya, saudara. Anda boleh baca di dalam Amsal 16 ayat 18, di situ dikatakan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kesombongan adalah sesuatu yang begitu merusak manusia. Kesombongan bisa mencegah orang bertobat, mengakui dirinya sebagai orang berdosa, saudara. Kesombongan bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Oh, mungkin sudah banyak yang mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana orang yang tadinya dianggap Kristen, tetapi sebenarnya belum menerima Tuhan Yesus. Namun karena dia merasa malu, aduh, kalau saya harus mengakui bahwa selama ini saya menjadi Kristen hanya Kristen-Kristenan saja, saya akan malu dipandang orang. Dan akhirnya dia menunda-nunda keputusan itu. Dan akhirnya tidak diselamatkan. Kesombongan bisa mencegah seseorang datang kepada Tuhan Yesus. Kesombongan bisa mencegah seseorang untuk merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Kesombongan ini adalah sesuatu yang berbahaya, saudara. Dan di dalam kasus mungkin Petrus di sini, kesombongan telah membuat dia untuk kehilangan sementara siapa dirinya. Sehingga dia berani menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sedang mengatakan apa rencana dia. Tuhan Yesus sedang menjelaskan bahwa dia harus begini, begini, dan begini. Apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi Petrus menolaknya, saudara. Karena kesombongan dirinya, dia menolak firman Tuhan. Oh, saudara, seringkali orang Kristen yang tidak mengetahui kehendak Tuhan itu, mungkin ada suatu kesombongan di dalam dirinya yang menolak firman Tuhan. Mungkin ketika dia membaca suatu firman Tuhan yang menegur dirinya, yang memberi nasihat kepada dirinya, mungkin dia berkata, ah, itu bukan untuk saya. Atau mungkin dia berkata lagi, ah, itu terlalu ekstrim. Atau, ah, itu sudah tidak berlaku lagi pada zaman ini. Atau, ah, Tuhan, maklumilah, ini satu kesalahan saja. Hanya, ini kan cuma kesalahan kecil. Jadi hatinya menolak firman Tuhan itu. Oh, saudara, apabila ada kesombongan di dalam hati kita, tentu saja kita tidak bisa menerima kehendak Tuhan. Ketika Tuhan berkata A, kesombongan kita berkata, oh saya tidak mau menerima itu, saya ingin menerima apa yang saya inginkan. Ada kesombongan di dalam diri kita, saudara. Hati-hati. Alasan yang ketiga, saudara. Alasan yang ketiga, masih di dalam perikop ini saja, di Markus pasal 8, tapi coba kita lihat Matius pasal 16-nya, perikop paralelnya. Matius pasal yang ke-16, saya bacakan mulai ayat yang ke-23. Matius pasal 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, alasan yang ketiga adalah bahwa kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia dan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Ini adalah alasan yang ketiga, saudara. Jadi manusia sebenarnya sudah terbiasa untuk berpikir secara manusiawi, ya itulah manusia. Manusia terbiasa untuk menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan akal sehatnya. Dia mencari solusi yang masuk akal baginya, saudara. Dan itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Tetapi kadang-kadang, saking kita mengandalkan akal sehat kita, saking kita ingin masuk akal, saking kita ingin mengandalkan diri kita sendiri, seringkali kita malah lupa bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika kita mencari akal, wah ini harus begini, ini harus begitu, kita mengelak begini, kemudian melakukan ini, berusaha begitulah. Kita lupa bahwa di dalam semuanya itu, kita harusnya berserah kepada Tuhan. Harus bersandar kepada Tuhan. Karena kita terlalu mengandalkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara, kebetulan Petrus di sini, saya yakin sebenarnya Petrus tidak separah itu. Tetapi kebetulan di sini dia seperti dalam lampu yang sangat tidak enak, ya, disorot dalam terang yang tidak enak, saudara. Sehingga dia dikatakan, "Hai iblis, enyahlah engkau." Tetapi sebenarnya ini berfungsi untuk mengilustrasikan kepada kita betapa hebatnya seorang manusia yang berpikir, yang mengandalkan pikirannya sendiri. Betapa luar biasanya itu, saudara. Sehingga bahkan harus ditegur sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus. Nah, sayangnya karena kita seringkali melakukan hal itu, maka kita melupakan Tuhan, saudara. Nah, kita sering menuntut Tuhan untuk menjawab doa kita sesuai dengan cara saya. Tuhan, saya sedang ada permasalahan ekonomi begini. Saya perlu pekerjaan, Tuhan. Kemudian kita berdoa kepada Tuhan. Lalu harapan kita adalah, Tuhan, besok langsung saya ketemu, ketok pintu perusahaan pertama, langsung diterima dengan gaji sekian, Tuhan. Oh, maunya kita seperti itu. Itu adalah pikiran kita. Tuhan, saya perlu keluarga saya perlu ini. Tuhan, kalau begitu kasih saya pekerjaan saya naik gaji tiba-tiba. Mungkin pikiran kita seperti itu. Tetapi itu adalah dalam batasan pikiran kita, saudara. Seringkali kita maunya Tuhan kasih kita bantuan dalam cara ini. Tuhan, kayaknya yang paling bagus adalah caranya begini, Tuhan. Udahlah, Tuhan pakai cara ini saja, Tuhan tolong pakai cara ini. Tetapi jangan-jangan saking kita berpikir seperti itu, sampai-sampai Tuhan perlu menegur kita seperti Tuhan menegur Petrus juga. Kita berpikir apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan Allah. Oh, saudara, ketika kita terlalu berfokus pada pikiran kita sendiri, maka kita tidak lagi mengikuti kehendak Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55. Saudara, saya ajak kita untuk membaca satu ayat saja, ayat yang ke-9. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9. Ini adalah salah satu ayat hafalan anak-anak sekolah minggu. Oleh sebab itu mari kita baca sama-sama. Yesaya pasal 55 ayat 9. Kita baca sama-sama. Yesaya 55 ayat 9. 1, 2, 3. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Oh, saudara, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang telah melihat dari kekekalan lampau sampai kekekalan yang di masa depan, Dia yang telah melihat segala sesuatu, Dia yang paling tahu segala sesuatu, tentunya Dia merancang segala sesuatu dengan paling baik. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Roma 8 ayat 28, bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara, di dalamnya termasuk saya. Apakah di dalamnya termasuk Anda juga? Amin. Jadi, di dalam segala sesuatu, Tuhan punya rancangannya. Dan jalannya Tuhan mungkin tidak sama dengan jalan kita. Karena apa? Rancangannya Tuhan dan jalannya Tuhan itu tingginya dengan dibanding kita punya itu seperti langit dan bumi, saudara. Bisakah kita mengukur berapa tingginya? Apakah 1 kilometer? Jauh. 10.000 kilometer? Masih jauh, saudara. Dari sini ke matahari saja sudah berjuta-juta kilometer. Dari bumi ke bintang terdekat selain matahari, berpuluh-puluh tahun cahaya. Jadi tingginya, bedanya jalan Tuhan dengan jalan kita itu luar biasa jauhnya, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, mungkin saja ketika kita berpikir, wah, saya mengalami kesulitan. Mungkin jalan keluarnya adalah A. Jalan keluarnya Tuhan belum tentu adalah A. Yang Tuhan inginkan adalah bahwa kita tetap mengikuti perintah-Nya di dalam firman-Nya. Tuhan sudah memberitahukan kepada kita dengan jelas apa maunya. Seperti Tuhan Yesus telah menceritakan kepada murid-murid-Nya bahwa Dia akan mati, Dia akan disesah, Dia akan dianiaya, dan Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sudah jelas. Dan Tuhan mengharapkan bahwa kita menerima itu saja. Udah terima saja. Jadi apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita, kita terima saja, saudara. Karena jalannya Tuhan jauh lebih tinggi daripada jalannya kita. Tetapi mungkin jalannya Tuhan itu susah. Mungkin jalannya Tuhan itu membuat kita berada dalam posisi yang jelek. Mungkin kita sebagai pedagang, mungkin. Kita tidak mau menipu sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh menipu. Tidak boleh ada dua macam timbangan, kata Tuhan. Jadi kita tidak menipu. Waduh, tetapi kalau berdagang tidak menipu, itu berada di dalam, berada di bawah kompetisi. Karena kompetisi itu luar biasa, saudara. Mereka harus menipu untuk mendapatkan uang lebih. Mereka bisa banting harga dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mengikuti cara-cara mereka, oh, betapa sulitnya. Mungkin kita akan berada dalam posisi yang lemah. Tuhan, saya mengikuti perintah-Mu, tetapi saya menjadi tidak diuntungkan. Oh, saudara, mungkin ada banyak hal. Tetapi ketika kita mengikuti jalannya Tuhan, justru itu adalah di mana Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa. Rasul Paulus pernah meminta kepada Tuhan untuk mencabut duri dalam dagingnya. Dan Rasul Paulus sudah 3 kali berdoa. Tetapi Tuhan tidak mau mencabut duri dalam dagingnya itu. Dan Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Coba kita lihat dalam 2 Korintus pasal 12. Saudara, 2 Korintus pasal 12. Saya bacakan di situ. 2 Korintus pasal yang 12 ayat yang ke-9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, apabila kita melakukan perintah Tuhan, dan justru karena kita melakukan perintah Tuhan itu, kita mengalami kesukaran. Kita mengalami kelemahan, kita dianiaya dan lain sebagainya. Saudara, disitulah Rasul Paulus bersaksi, jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Seringkali ketika kita merasa situasi saya sudah hopeless, atau situasi saya sekarang makin buruk, disitulah Tuhan akan melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa firman-Nya adalah setia, saudara. Dan pada saat itulah, baru kita mengetahui bahwa memang jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Tetapi seringkali kita terlalu mengandalkan pikiran kita. Dan kita jatuh ke dalam kategori yang ini. Sehingga kita tidak mengetahui, kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Yang keempat, saudara. Alasan yang keempat. Coba kita baca kembali perikop yang pertama kali kita buka tadi di Markus pasal yang ke-9. Markus pasal yang ke-9. Saya bacakan ayat yang ke-30. Sorry, ayat yang ke-32. Di situ dikatakan, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Coba kita lihat lagi dalam Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9, ini paralelnya. Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-43. Sorry, ayat yang ke-45. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Saudara, alasan yang keempat adalah segan bertanya. Malu bertanya. Sesat di jalan. Alasannya adalah karena tidak mau bertanya, saudara. Saya tidak tahu apa alasannya, kenapa rasul-rasul waktu itu, murid-muridnya tidak berani menanyakan. Apakah karena malu? Apakah karena bingung? Apakah karena takut kalau bertanya nanti dianggap oleh teman-temannya kurang pandai dan lain sebagainya? Atau ingin terlihat pandai, oh tidak bertanya artinya sudah mengerti. Ya, terlepas dari apapun yang ada di dalam pikiran mereka, apa yang ada di kepala mereka. Tapi yang jelas mereka tidak menanyakannya, saudara. Yang jelas mereka tidak menanyakan hal ini kepada Tuhan Yesus, walaupun mereka tidak mengerti. Dan sedihnya banyak sekali pada zaman ini orang Kristen yang sama seperti para rasul ini. Mereka tidak mengerti apa perkataan Tuhan, tetapi mereka tidak mau bertanya. Sehingga mereka tidak mengerti apakah hendak Tuhan. Nah, salah satu alasannya adalah pada jemaat di mana mereka berjemaat itu memang tidak mampu untuk memberikan jawaban kepada mereka. Di dalam jemaat itu tidak pernah memberikan kesempatan jemaatnya untuk bertanya. Tidak pernah menjelaskan hal-hal apa doktrinal kepada jemaatnya. Tetapi alasan yang lebih besar lagi daripada itu sebenarnya, saudara, adalah karena jemaatnya sendiri yang tidak haus akan pengetahuan akan firman Tuhan. Di dalam hati orang-orang Kristen itu tidak ada suatu keinginan yang besar untuk mengetahui apa kehendak Tuhan. Tidak haus akan kehendak Tuhan. Sehingga mereka datang ke gereja hanya untuk ya sekedar absensi saja. Kita di bawah ada absensi. Oh, saya mau supaya setiap pada akhir tahun nanti bisa dihitung centangan saya. Wah, ternyata masuk semua. Hanya itu saja tujuannya datang ke gereja. Atau datang ke gereja hanya untuk bernyanyi, datang ke gereja untuk happy-happy, mendapatkan teman, mendapatkan koneksi dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada keinginan untuk saya ingin mendengar firman Tuhan. Saya ingin mempelajari firman Tuhan. Dan itulah yang menyedihkan, saudara. Ketika lalu dia keluar dan di dalam masyarakat dia harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana dengan kondisi ini? Tuhan, bagaimana dengan keputusan ini? Dia tidak mendapat jawaban. Karena dia tidak mencarinya dengan suatu kehausan, saudara. Tidak ada suatu keinginan yang menggebu-gebu baginya untuk mencari kehendak Tuhan. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat kasihan, saudara. Nah, apakah kita termasuk pada golongan ini, saudara? Jangan sampai kita termasuk pada golongan seperti ini. Kemudian ayat alasan yang kelima, kita akan cepat saja. Alasan yang kelima kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-20. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-20. Saya bacakan 19, 20, 21. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Kebetulan di sini tidak ditulis bahwa mereka tidak mengerti. Tetapi ini merupakan paralel dari yang Markus dan Lukas tadi. Di ayat yang ke-20, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Coba kita lihat lagi di dalam Markus pasal yang ke-9. Kembali lagi ke Markus pasal yang ke-9. Saya bacakan ayat yang ke-33. Ini merupakan lanjutan dari perikop yang sebelumnya. Matius Markus 9 ayat 33. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum ketika Yesus sudah di rumah. Ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara, kelihatannya ketika Tuhan Yesus sedang menceritakan kepada mereka bahwa ia akan menderita, bahwa ia akan mati dan lain sebagainya, kelihatannya mereka sedang dalam perjalanan. Dan ternyata di tengah-tengah perjalanan itu mereka bertengkar. Bertengkarnya bukan sesuatu yang baik, tetapi bertengkar siapa yang lebih besar di antara mereka, siapa yang paling besar di antara mereka. Dan saya menemukan bahwa ini merupakan salah satu alasan yang mungkin membuat mereka menjadi tidak mengerti perkataan Tuhan Yesus itu. Yaitu alasan yang kelima adalah bahwa mereka terlalu sibuk dengan kepentingan mereka masing-masing. Mereka terlalu sibuk, saudara. Oh, mungkin ada yang berkata, saya lebih besar. Kemudian ada yang lagi berpikir, oh, waktu Tuhan Yesus nanti datang sebagai raja, saya ingin duduk di sebelah kanannya, atau saya ingin duduk di sebelah kirinya. Jadi ketika semua pikiran-pikiran itu sedang berenang di dalam kepalanya, dalam isi kepalanya itu, Tuhan Yesus berkata, saya akan mati, saya akan dianiaya. Tetapi tidak bisa masuk, karena di dalamnya sudah terlalu penuh dengan pikiran-pikirannya sendiri, dengan kepentingan-kepentingan dia sendiri, sehingga mereka tidak mengerti apa perkataan Tuhan Yesus. Nah, seringkali inilah yang terjadi pada orang Kristen, sehingga mereka tidak mengerti firman Tuhan, kehendak Tuhan. Yaitu mereka terlalu sibuk dengan kepentingan diri mereka sendiri. Manusia adalah suatu makhluk yang unik sekali dan sangat singular, saudara. Karena dia tidak bisa memiliki lebih daripada satu fokus utama saja. Kayak kamera. Kalau kamera digital sekarang sudah canggih-canggih ya. Tapi kamera yang dulu, kamera itu tidak bisa memiliki lebih dari satu fokus. Kalau misalnya kita mau memfoto mikrofon ini ya, ketika kita memfokuskan kepada mikrofon ini, maka segala sesuatu yang di belakangnya menjadi latar belakang dan terlihat buram, saudara. Tetapi hanya satu objek yang terlihat dengan jernih. Itulah fokusnya. Tetapi semua yang lain di belakang akan menjadi buram dan menjadi latar belakangnya, saudara. Dan demikian juga dengan manusia. Kita tidak bisa memiliki lebih daripada satu fokus dalam hidup kita. Ketika kita berfokus kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang di dunia ini menjadi latar belakang. Tetapi sebaliknya, ketika kita penuh dengan pikiran-pikiran duniawi, ketika kita penuh dengan masalah-masalah duniawi kita, sangat mudah bagi kita untuk kehilangan fokus kita kepada Tuhan dan berfokus kepada hal-hal duniawi itu. Dan saudara, cara paling mudah untuk kita kehilangan fokus terhadap Tuhan adalah dengan berkata, untuk sementara ini pekerjaan saya ini sangat penting, saya harus fokus di pekerjaan saya. Atau sekolah saya sangat penting, studi saya sangat penting. Untuk sementara ini saya harus selesaikan studi saya ini sangat penting, ini fokus utama saya, ini prioritas saya. Atau keluarga saya merupakan hal terpenting saat ini, saya harus, ini usaha saya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita menjadikan itu prioritas kita, ketika datang kebaktian, waduh ada KW nih, atau mungkin ada kebaktian kedua, ada Rabu malam, sudahlah. Untuk sementara prioritas saya harus pekerjaan saya dulu. Dengan demikian, saudara, kita kehilangan fokus kita, yang harusnya hanya berpusat pada Tuhan Yesus saja. Tetapi kita kemudian menggesernya. Apa yang tadinya menjadi nomor 2, 3, dan 4, kita jadikan nomor 1. Dan Tuhan Yesus yang harusnya nomor 1, kita jadikan latar belakang. Dan ketika kita menjadikan Tuhan Yesus latar belakang, maka Tuhan Yesus menjadi buram, saudara. Sehingga apa yang Tuhan Yesus katakan, kita tidak bisa mengerti. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan, kita tidak begitu peduli lagi. Oleh sebab itu, kehendak Tuhan tidak bisa kita mengerti. Karena kita terlalu sibuk dengan kepentingan-kepentingan diri kita sendiri. Egoisme, saudara. Dan semua alasan-alasan ini saling bertalian, saudara. Mungkin ada alasan yang pertama dicampur dengan alasan yang kedua, dengan alasan yang ketiga, alasan yang kelima. Ya mungkin semuanya bercampur-campur aduk, saudara, sehingga membuat seorang menjadi tidak mengerti apa kehendak Tuhan di dalam dirinya. Apakah kita termasuk salah satu di dalamnya, saudara? Dan jangan sampai demikian. Tetapi, saudara, andai katapun misalnya ada seorang Kristen yang tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak mengerti perintah Tuhan, mengapa semua hal ini terjadi pada dirinya, misalkan seperti Ayub. Ayub tidak mengerti kenapa Tuhan membiarkan anak-anaknya mati. Kenapa Tuhan mengambil semua harta bendanya? Kenapa Tuhan membiarkan dirinya untuk ditimpa dengan sakit-penyakit yang begitu mengerikan? Dan mungkin dia tidak masuk di dalam satu kategori pun dari alasan-alasan yang tadi kita bahas. Dia tidak sombong, dia tidak menyombongkan diri, dia tidak terlalu sibuk dengan apa kepentingan dia sendiri, dia tidak hanya berpikir dengan cara manusia, dia tidak segan bertanya dengan Tuhan, dia memiliki komunikasi yang bagus. Tetapi masih juga dia mengalami hal-hal seperti itu. Dia tidak mengerti. Dan kalau semua alasan yang tadi, saudara, masih tidak bisa menjawab, masih ada satu alasan lagi. Satu alasan lagi. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-9. Satu alasan yang masih bisa menjawab, saudara. Lukas pasal yang ke-9, saya bacakan ayat ke-43B dan seterusnya. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka. Artinya tersembunyi bagi mereka. Saudara, Anda boleh baca kembali, sesudah Tuhan Yesus bangkit. Kemudian baru murid-muridnya ingat. Oh iya, ternyata sebelumnya Tuhan Yesus sudah pernah ngomong. Sesudah kejadiannya terjadi, oh ya Tuhan Yesus benar-benar bangkit, baru mereka ingat, saudara. Tetapi sebelumnya katanya mereka itu artinya tersembunyi bagi mereka. Jadi kelihatannya mereka tidak mengerti karena itu disembunyikan dari mereka. Ada komentator yang menafsirkan bahwa memang Tuhan sengaja menyembunyikan hal ini dari mereka. Tuhan sengaja, ya tidak apa-apalah, kamu sekarang tidak mengerti, ya tidak apa-apa. Tuhan mengizinkan bahwa mereka tidak mengerti pada saat itu. Tapi mengapa Tuhan mau mengizinkan hal tersebut? Mengapa Tuhan secara sengaja seolah-olah memblok pengertian mereka sehingga tidak mengerti hal itu? Oh saudara, mungkin ini adalah sesuatu yang Tuhan memakai ketidakmampuan mereka. Tuhan memakai kelemahan mereka untuk menjadi sesuatu yang menguntungkan. Ini hanya Tuhan yang bisa lakukan. Ada yang menafsirkan begini, bahwa karena justru karena mereka tidak mengerti perkataan ini, mereka tidak menanti-nantikan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, karena mereka tidak menanti-nantikan kebangkitan Tuhan Yesus, mereka tidak melakukan hal yang mencurigakan di sekitar kubur Tuhan Yesus. Nah, ada yang berpikir kalau misalnya, wah ini sudah hari pertama nih, hari pertama lewat, sudah 24 jam, sudah 48 jam. Ini mungkin mereka sudah nunggu di depan kubur gitu. Wah, ini Tuhan Yesus 72 jam akan bangkit begitu. Mungkin mereka akan ya melakukan hal-hal apa di sekitar kubur demikian. Nah, kalau sampai murid-muridnya melakukan hal-hal yang mencurigakan di sekitar kubur, maka musuh-musuhnya bisa menuduh mereka, ah mereka mencuri mayat Tuhan Yesus. Tetapi hal tersebut tidak terjadi. Tidak ada yang bisa menuduh murid-muridnya mencuri mayat Tuhan Yesus. Karena apa? Karena murid-muridnya sendiri sebenarnya ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Mereka malah mengunci diri mereka sendiri dalam satu ruangan, takut sama orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu mereka tidak mungkin mencuri mayat Tuhan Yesus. Jadi ketidakmengertian mereka itu bahkan akhirnya Tuhan pakai sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan dan tidak mungkin mencuri mayat Tuhan Yesus. Justru Tuhan memakai itu untuk melawan orang-orang yang nantinya akan menyerang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ini merupakan suatu ketidakmengertian yang akhirnya berujung-ujungnya ya bisa jadi bagus juga. Nah saudara, kita tidak mengerti sepenuhnya apa rencana Tuhan semuanya. Seringkali rencana Tuhan itu bagaikan potongan-potongan puzzle yang ujungnya itu bentuknya kok agak aneh. Potongannya kenapa sepertinya agak aneh, tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi sebelum kita melihat seluruh keseluruhan dari puzzle itu, kita mengira bahwa ini potongan ini tidak, ini salah puzzle, ini bukan di puzzle hidup saya, ini puzzle-nya hidup orang lain mungkin. Tetapi kita baru sadar bahwa oh ya ini memang benar bagian dari puzzle, potongan puzzle hidup saya, ketika itu semua sudah lengkap saudara. Dan ketika Tuhan Yesus itu disingkapkan kepada kita, barulah itu bagaikan suatu mahakarya yang pertama kali disingkapkan, sehingga orang ketika melihatnya langsung, wah hebat sekali, menarik nafas, menahan nafas, karena luar biasanya mahakarya tersebut, begitu indahnya. Karena semua potongan-potongan puzzle itu semua sudah tersusun dengan rapi dan membentuk suatu mahakarya yang indah. Tetapi pada waktu potongan itu masih disusun satu persatu, kita yang melihatnya ini enggak cocok. Dan kita tidak mengerti mengapa Tuhan melakukan A, mengapa Tuhan mengizinkan B. Tetapi saudara, apabila kita sudah introspeksi diri, dan tidak ada alasan-alasan di atas yang tadi yang sudah kita bahas itu, yang menyebabkan kita tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak mengerti apa yang terjadi pada diri kita, maka kita harus tetap percaya bahwa Tuhan memiliki rencana di dalam kehidupan kita. Dan yang Tuhan minta daripada kita hanyalah untuk melakukan apa yang sudah jelas. Jelas-jelas ia tuliskan di sini. Dan apabila kita setia melakukan hal tersebut, kita tidak menyimpang darinya, maka Tuhan akan menciptakan suatu mahakarya yang indah. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini melalui firman-Mu. Engkau mengajarkan kepada kami tentang kehendak-Mu. Bagaimana kami dapat mempersiapkan diri kami agar kami bisa mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, apabila ada banyak hal di dalam hidup ini yang tidak kami mengerti, ajarlah kami untuk memeriksa hati kami masing-masing agar kami tidak menjadi orang yang tidak mengerti kehendak-Mu karena kami sombong, kami tidak bertanya kepada-Mu, atau karena kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Melainkan biarlah kami belajar untuk mempercayai Engkau dan rancangan yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Nah, ajarlah kami untuk terus berpegang pada firman-Mu dan bersandar kepada-Mu agar kami dapat melengkapi mahakarya yang Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.